Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memberkahi kita dalam setiap usaha dan kegiatan kita dalam sehari-hari. Tak lupa pula salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita senantiasa dibimbing Allah, diberikan kemudahan Allah SWT untuk mengamalkan dan mempelajari sunnah beliau. Para jemaah Masjid Hasanah yang memuliakan Allah SWT, pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan beriman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk yang telah kita mulai, ya, satu pembahasan dalam pembahasan buku iman yang ke-6 ini. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tingkatan dalam beriman kepada takdir, itu ada 4. Beriman ke atas kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi segala apa yang akan terjadi di muka bumi ini atau di makhluk ini, telah Allah SWT ketahui baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi, dan kalau terjadi bagaimana Allah SWT bagaimana kejadiannya. Setelah itu, tingkat kedua adalah Allah telah mencatat segala peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam raya ini, di jalan raya ini, dan pada makhluk semuanya. Itu 50 ribu tahun setelah diciptakannya pena, Allah SWT telah mencatat semua takdir makhluk ini di Lauh Mahfuz. Setelah itu, Allah SWT berkehendak sesuai dengan takdir yang Allah tentukan di Lauh Mahfuz, berkehendak sesuai kehendak Allah, menciptakan tepat pada sesuai dengan takdir-takdir yang ada pada Lauh Mahfuz tersebut, itu masyiah. Kemudian setelah itu, setelah bermasyiah berkehendak, maka Allah menciptakan. Itu tingkatan yang keempat, itu al-khalq. Ada al-ilmu, al-kitabah, wal-masyiah, wal-khalq. Itu 4 tingkatan dalam beriman kepada takdir. Ini sudah kita sebutkan dalil-dalil pada setiap tingkatan tersebut. Baik, sekarang adalah macam-macam takdir. Setelah melihat data ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya, takdir itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama takdir, ya, yang umum. Ya. Jadi takdir itu ada 4 macam, ya. Semuanya kembali kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi atas kesemuan ilmu Allah SWT. Ya. At-takdir awal, ya. Takdir umum di jami'il asya. Ya, takdir yang umum untuk segala sesuatu yang ana hal ini telah Allah ciptakan, ya, yang Allah telah tentukan takdir yang umum ini bagi segala sesuatu sebelum ciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun. Ya, 50 ribu tahun ketika Allah menciptakan pena, dan ini telah kita sebutkan dalam sebelumnya, awala ma khalaqallahu al-qalam summa qala uktub qala ma aktub qala uktub maqadir khalaik ila qiyamis sa'ah. Ya, wa inna Allah kataba maqadir khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat segala takdir-takdir makhluk, ya, apapun yang peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauh Mahfuz, itu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Baik. Ini disebut takdir azali, ya. Dalil takdir ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian, yang tidak pula menimpa diri kalian kecuali telah tertulis, ya, sebelum Allah menciptakannya. Ya, hal itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ini dalil bahwa segala apa yang terjadi itu telah dicatat oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Tapi juga hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu kataballahu maqadir khalaik, Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk, qabla yakhluqas samawati wal ardha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanatin, yaitu 50 ribu tahun itu sebelum menciptakan langit dan bumi. Qala wa arsyu 'alal ma', dan ketika itu arsy Allah berada di atas air. Dan dalil-dalil lain yang begitu banyak menjelaskan tentang apa? Takdir yang umum ini untuk seluruh makhluk. Nanti ada takdir yang khusus dengan setiap manusia, yaitu takdir yang kedua, bentuk yang kedua, yaitu takdir al-umri. Ya, umur atau yang spesial khusus dengan manusia ketika dia telah berumur 120 hari atau 4 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu wa ma yajri 'alal insan min bidayatil ahadi, yaitu yang berlaku atas manusia semenjak awal Allah menciptakannya. Ketika diciptanya nutfah, yaitu sebenarnya hadis Mas'ud, Rasulullah SAW menyebutkan, inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Di mana Allah mengumpulkan penciptaan kalian dalam rahim ibu kalian selama 40 hari berbentuk nutfah. Tumani. Cuma setelah nutfah, ya, summa yakunu min tuladika mudghah, ya. Summa yakunu min tuladika 'alaqah, ya. 'Alaqatan berarti segumpal darah. Summa yakunu min tuladika 'alaqatan, summa yakunu mudghah. Setelah itu mengumpal segumpal, setelah 3 bulan menjadi segumpal daging. Summa yab'atsullahu malakan yanfukhu fi ruh. Setelah Allah menyuruh malaikat untuk beri nyawa janin tadi yang telah berumur 4 bulan. Payu marbi arba'i kalimatin, lalu malaikat itu disuruh Allah SWT mencatat 4 hal, ya, bikat bi ajalihi, ya, bikat bi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syakirun wa sa'idun. Ya, Allah mencatat situ berapa rizkinya dan umurnya, pekerjaannya, dan juga dia sebagai seorang penjadi penduduk neraka atau menjadi ahli surga, ya, menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Nah, ini semua telah dicatat, itu sebelum takdir ini tentu sesuai dengan Allah dalam buku yang lebih besar gitu ya, dalam Lauh Mahfuz, ya, lalu dirinci kepada setiap manusia, setiap dia dijadikan oleh Allah SWT, diciptakan di dalam ibunya, itu takdir tadi dicatat untuk dia sepanjang hidupnya. Maka dia sepanjang hidupnya di dunia sampai dia nanti masuk surga. Nah, itu dicatat untuk itu takdir yang bentuk yang kedua. Disebut dengan takdir al-umri, ya. Yang pertama tadi adalah takdir yaitu al-am, yang umum untuk seluruh makhluk, ya. Mulai dari penciptaan, ya, dari hal yang sekecil-kecilnya, nyamuk, cacing, semuanya itu sudah ada, ya, di dalam ketentuan ilmu Allah dan pencatatan dalam Lauh Mahfuz. Sekecil apapun yang terjadi, hatta ranting yang patah, daun yang jatuh, daun kering yang jatuh, semuanya telah Allah ketahui, ya. Dan Allah telah mencatat hal itu dalam Lauh Mahfuz. Nah, kemudian bentuk takdir kedua adalah takdir al-umri, yaitu umur manusia ini, yaitu masing-masing setiap pribadi manusia personal. Nah, ketika Allah menciptakannya, Allah memerintahkan malaikat untuk empat hal tadi, takdir yang empat hal tadi, tentu sesuai yang telah Allah takdirkan, tuliskan di dalam Lauh Mahfuz. Baik. Itu disebut dengan takdir al-umri, ya. Kemudian takdir yang ketiga bentuknya adalah, ya, jadi wahat takdir bihas bil khusus ma bimma huwa fi lauhil mahfuz. Takdir ini sesuai yang dicatat Lauh Mahfuz tadi, yang kedua tadi, al-umri tadi, atau takdir setiap manusia tadi. Itu kapan takdir setiap manusia itu langsung ditafsir lagi, ya, lebih dirinci lagi saat dia telah berumur 4 bulan dalam kandungan ibunya, ditiupkannya ruh. Ya, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat takdirnya, ya. Ada yang menyebutkan itu catatan malaikat, ya, karena malaikat tidak tahu catatan yang ada di Lauh Mahfuz, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, di sini juga terbuktinya ada kesyirikan satu bait syair ini disebutkan oleh seorang tokoh sufi, ya, wa ilmuka ilmullahi wal qalami, ilmumu meniputi ilmu Lauh Mahfuz dan apa yang ditulis oleh pena. Ini suatu kesyirikan. Tidak ada satu makhluk mengetahui tentang takdir yang Allah catat dalam Mahfuz, bahkan malaikat sekalipun. Baik. Jadi maka malaikat mengetahui takdir setiap makhluk tadi diperintahkan Allah, ya. Dalam hadis yang lain ditanya apakah ini laki-laki atau perempuan, ya, ada hadis yang lain, ya, riwayat yang lain menjelaskan di mana di situ dikatakan dia menjadi anak, menjadi seorang perempuan atau laki-laki, dan berapa umurnya, berapa rezekinya, ya, dan apa pekerjaannya, dan akhir dari hidupnya dia menjadi seorang orang yang menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Semuanya dicatat oleh malaikat saat dia di dalam rahim itu sesuai dengan Allah, dan Allah memberitahu malaikat sesuai dengan apa yang telah Allah catat di Lauh Mahfuz, ya, yang Allah perintahkan pena untuk menulisnya di Lauh Mahfuz. Baik. Ya, jadi Lauh Mahfuz itu adalah, ya, makhluk yang di situ tercatat semua catatan kejadian makhluk ini, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini, ya, baik di alam bumi maupun alam langit, semuanya ada di sana. Baik, yang ketiga adalah takdir, disebut takdir sanawi. Takdir sanawi ini adalah untuk peristiwa-peristiwa setiap tahun yang terjadi secara umum di muka bumi ini. Kelaparan, kebanjiran, bencana, dan segala peristiwa peperangan, dan bagai segala peristiwa yang terjadi secara umum di muka bumi ini, ya, di alam jagat raya ini, nah itu ditulis setiap malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Khair fa min alf shahr tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Ya. Nah, ini fiha yubraku kullu amri hakim, dalam ayat lain itu Lailatul Qadar itu disebutkan Lailatul Qadar karena di antaranya ada di malam itu Allah mencatat takdir segala peristiwa yang tadi untuk tahun yang berikutnya. Satu tahun setelah malam Lailatul Qadar itu, di pada Lailatul Qadar itu Allah memberikan informasi, ya, mentakdirkan segala hal itu kepada malaikat dan memberikan tahu hal tersebut apa yang terjadi di muka bumi ini. Di takdir sanawi ini itu takdir yang ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Di malam Lailatul Qadar itu diputuskan segala perkara-perkara yang telah Allah putuskan, ya. Amran min indina, keputusan dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh para tafsir bahwa Allah mencatat pada malam Lailatul Qadar itu segala hal yang akan terjadi pada tahun tersebut, baik peristiwa yang positif, hal yang negatif, dan maupun hal-hal yang negatif. Segala, ya, kematian, kelaparan, ya, musibah, bencana, nah, pada malam itu ditakdirkan Allah, diturunkan takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu, ya, termasuk itu war azab, rezeki setiap makhluk, wal ajal, ketentuan setiap makhluk, dan lain demikiannya. Ifradan li hawadits sanah kulliha. Itu secara rinci untuk kejadian satu tahun, peristiwa-peristiwa satu tahun secara keseluruhan. Mimma sabaqa kitabatuhu, yang telah berlalu, ditulis di Lauh Mahfuz. Ya, wa mimma sabaqa fima yakhussul insan fi taqdiri la umri. Ya, wa mimma asbata fima yakhussul insan fi taqdiri umri, wallahu ala kulli syai'in hafiz. Dan kemudian juga, siapa yang akan lahir pada tahun ini, siapa yang akan mati pada tahun ini, itu di malam Lailatul Qadar itu, ya, dan itu ditakdirkan. Baik. Kemudian bantuan keempat adalah takdir yang macam keempat, itu keempat adalah takdir ayyaumi. Itu setiap hari. Ya, ada takdir-takdir, wa huwa ma lima yahsul fil yaumi min al-hawadits al-muqaddara min al-khalqi wa rizqi wal ihya' wal imata. Yaitu segala peristiwa yang terjadi dalam satu hari dari berbagai peristiwa-peristiwa yang Allah takdirkan, baik dia yang menciptakan lahir kelahiran seorang atau rezeki seorang, lahir dan kematian seorang, atau pengampunan dosa terhadap seorang, membebaskan seorang dari kesulitan. Nah, sebenarnya hal ini Allah sebutkan dalam firman surat Ar-Rahman, kullu yawmin fi syan. Setiap hari Allah punya urusan. Setiap hari Allah punya urusan, ya, ini diampuni, ini diberi petunjuk, ini disembuhkan dari penyakitnya. Semua peristiwa alam ini diatur oleh semua tanpa ada yang membuat Allah lemah. Ini kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan ilmu Allah, kudratnya Allah, iradanya Allah, ya, kemuliaannya Allah, dan hikmahnya Allah. Semua peristiwa diatur oleh semua taala dalam setiap hari. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu punya urusan mengatur makhluk ini. Ay mimma huwa min sya'nihi ta'ala fi khalqi, yaitu berbagai ketentuan kehendak Allah terhadap makhluknya. Wa hadha takdir wa ma sabaqu min at-takdir sanawi wal umri. Ini takdir-takdir yang setiap hari ini sesuai dengan yang telah disebutkan dalam takdir umur makhluk dari setiap manusia diciptakan dalam rahim ibunya dan takdir yang tadi malam Lailatul Qadar, ya. Sesuai dengan itu, wa tafsilun min al-qadar azali, itu rinci dari takdir yang azali. Jadi kalau kita contohkan gambarannya ada kitab induk, arsip umum atau gambaran kalau dalam orang membuat semacam perencanaan ada namanya yaitu gambaran umum untuk proyek itu kemudian dirincilah. Kalau seseorang seperti kita contohkan umpamanya membuat rumah, berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa kamar akan dibuat, ya. Kemudian nanti ada rincian lagi, kamarnya itu berapa jendela, jendela yang terbuat dari kayu kah. Nah, kemudian dirinci lagi, kacanya apa, dirinci. Nah, jadi sebetulnya ada takdir yang umum, catat semua makhluk, kemudian dituang perinciannya, ya, saat manusia dalam rahimnya, atau pada Lailatul Qadar, atau setiap hari Allah, ya, menurunkan takdir-takdir sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Lauh Mahfuz. Nah, itu bentuk-bentuk takdir, ya. Kenapa yang penting ini dijelaskan? Supaya orang tidak ragu dalam mengimani dan menjelaskan memahami ayat Al-Quran yang menyebutkan di sini. Kadang-kadang ada takdir disebutkan dalam dalil malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Apakah bertentangan dengan takdir yang di Lauh Mahfuz? Tidak. Ya. Atau dalam istilah orang sekarang ada petunjuk umum, ya, kalau dalam aturan negara ada namanya kepres, nanti ada lagi diturunkan dalam peraturan menteri, dari peraturan menteri diturunkan lagi peraturan gubernur, ya, ada terus. Nah, jadi ada rincian. Jadi rincian setiap Lauh Mahfuz, jadi tata umum Lauh Mahfuz itu ada pada saat manusia di dalam rahim ibunya telah berumur 4 bulan, ya, telah dicetam ruh, ya, ketika Allah mengirim malaikat rahim, ruh ke dalam rahim tersebut untuk menyiapkan ruh dan memberi catatan takdirnya. Kemudian juga pada malam Lailatul Qadar, kemudian juga pada setiap saat, setiap hari Allah SWT menentukan segala kejadian-kejadian yang telah ditakdirkan Allah dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Nah, itu tentang macam-macam takdir. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah yaitu at-tahdzir minal khawdi fil qadar. Dilarang untuk terlalu berlebih-lebihan dalam membahas masalah qadar. Karena akan menimbulkan keraguan. Yang mempertanyakan selalu membahas dalam otaknya dengan ini. Ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Karena perbuatan Allah tidak ditanya. Laisa amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Apa yang Allah ciptakan, Allah kehendaki, dan Allah inginkan, ya tidak ditanya. Tapi makhluk yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Adapun Allah tidak tahu kenapa Allah lakukan, kenapa Allah meniti, tidak ada haknya seorang makhluk mempertanyakan segala takdir-takdir yang telah Allah tentukan. Ya, laisa lam yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada haknya seorang makhluk, ya, tidak akan ada hak seorang makhluk bertanyakan apa yang Allah putuskan terhadap kejadian di muka bumi ini. Tetapi makhluklah yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka. Jadi tidak boleh terlalu berdalam-dalam membahas masalah qadar ini, ya, karena dia pertama adalah sirrul maktum. Telah kita sebutkan faedah yang pertama waktu kita belajar adalah karena qadar ini adalah rahasia yang Allah simpan dan tidak ada yang tahu, ya, tentang takdirnya. Cuman Allah beri informasi takdir itu ada dua, ada takdir baik dan takdir buruk, ya. Kemudian Allah beri informasi bahwa irada Allah terbagi dua dalam Al-Qur'an dibahas. Dalam hadis-hadis yang dijelaskan bahwa kehendak Allah kauniyah dan kehendak Allah secara syariah. Kehendak Allah kauniyah adalah sesuatu yang Allah kehendak terjadi di muka bumi ini yang mutlak terjadi. Tapi tidak mutlak dicintai. Boleh perkara yang dicintai Allah dan perkara yang tidak disukai Allah. Seperti adanya kekufuran, adanya maksiat. Ya. Terjadinya kekufuran maksiat itu adalah li hikmah. Ada hikmah di balik itu. Nah, itu. Jadi antara adun wa fadl, antara keutamaan dan keadilan Allah SWT. Allah mengazab orang berdosa atas keadilan Allah terhadap perbuatan yang dilakukan. Allah memberikan hidayah kepada orang yang mendapat hidayah fadl minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba, ya, tidak akan mungkin dapat meraih petunjuk tanpa ada karunia dari Allah SWT. Maka oleh sebab itu petunjuk itu ada 4 tingkatan juga. Hidayah 'amah, hidayah untuk semua makhluk. Ya, bagaimana dia hidup di muka bumi, seperti bagaimana seorang bayi keluar dari rahim ibunya, bagaimana seorang bayi ketika baru lahir, bagaimana dia diberikan ilham, diberikan hidayah untuk bagaimana dia bisa makannya dari ASI orang tuanya. Demikian pula binatang yang mau melahirkan, bagaimana melindungi diri, itu hidayah amah. Bagaimana binatang bisa melindungi diri dari ancaman terhadap mereka. Nah, itu hidayah amah. Ada lagi hidayah yang lebih khusus lagi, ada hidayah sebut bayan, al-isyar wal bayan, tuntunan ya yang Allah berikan kepada setiap makhluk, ya, di mana hidayah irsyad ini adalah tuntunan bayan, ya, penjelasan yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi diutusnya para nabi menjelaskan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Maka di sini Allah adil, ya. Kalau orang belum sampai hidayah ini kepada dia, maka dia tidak diazab Allah SWT. Atau dia hilang akal, maka Allah tidak membebankan sesuatu luar tanggung jawab makhluk. Kalau orang tidak berakal, dia tidak diwajibkan melakukan perintah-perintah agama. Kalau dia tidak sehat, dia tidak diwajibkan melakukan perintah-perintah sesuai dengan yang dituntut. Ya, kalau nggak mau sholat, semuanya tidak harus berdiri. Kalau dia sakit, boleh duduk. Nah, Allah memberikan hal ini karena Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman. Jadi tidak ada hal yang membebankan di luar kemampuan makhluk. Jadi tidak ada suatu perintah di luar kemampuan makhluk dalam agama ini. Kalau masuk kepada luar kemampuan makhluk, maka itu Allah tidak akan mengazab, tidak membebankan suatu ikab kepada orang tersebut. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini adalah hidayah yaitu maunya kita diberikan kemudahan untuk menerima petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para rasul, oleh para pewaris rasul dari para ulama. Nah, ini berkisar antara fadlun wa adlun. Kalau orang itu ketika pertama dia mendapat informasi kebenaran, ya, dan dia suka kepada kebenaran itu, maka Allah beri taufik dia untuk mengikutinya. Ya. Namun semua perbuatan makhluk itu tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan makhluk ini terbagi dua. Ada yang tidak dikehendaki oleh, tidak di luar kemampuan makhluk, seperti bentuk wajahnya, bagaimana umurnya, bagaimana rezekinya. Itu makhluk tidak diminta pertanggungjawaban tentang hal ini. Allah tentukan itu semua atas keadilannya dan atas hikmahnya. Itu irada kauniyah namanya. Ya, atas hikmah dan keadilannya. Kenapa umur saya tidak 100 tahun, yang sepuluh dari 1 tahun? Tidak berhak hitam protes hal itu kepada Allah. Karena Allah tentukan itu semua berdasarkan kesempurnaan ilmunya dan kehendak Allah SWT yang penuh hikmah dan adil. Nah itu. Ya, boleh jadi kita ketika berumur lebih belum tentu bisa berbuat taat. Bisa juga iman ilmu yang pendek lebih bermanfaat. Atau sebagainya, boleh jadi belum tentu kita kaya akan menjadi orang soleh. Boleh jadi ketika miskin kita lebih banyak dekat kepada Allah. Dan itu tidak dipertanyakan. Itu adalah di balik itu hikmah. Yaitu rahasia Allah simpan. Nah, ini di luar keinginan makhluk. Maka seseorang tidak hisap nanti di akhirat kenapa rezekimu kurang. Tidak jadi kaya kamu. Kamu senarakan. Tidak. Karena ini di luar kemampuan makhluk. Bentuk wajahnya. Kenapa kamu tidak ganteng? Kenapa kamu hidungnya gak mancung? Gak dihisap di situ. Tetapi untuk hidayah, yang sifatnya yang itu ada ikhtiar bagi makhluk, dan situ makhluk itu dihisap atas perbuatannya, dipertanyakan perbuatannya. Yaitu Allah beri fasilitas akal, Allah berikan tuntunan di para nabi, Allah beri mereka fitrah, condong kepada kebenaran. Namun di sana juga ada tantangan, ada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ada ujian di sana, ada setan, ada hawa nafsu yang menggoda. Nah, ketika orang ini dipilih pilihan ini, Allah berikan kemampuan pada makhluk, ada ikhtiar pada dirinya, ada masyiah, ada irada. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Ada pada makhluk itu. Maka kita bisa berbuat, mau makan, mau tidur, mau kemana. Itu ikhtiar, tidak dipaksa. Kalau sesuatu luar kehendak kita, maka Allah tidak akan menghisap kita di situ. Nah, kita dihisap dalam perkara-perkara yang merupakan ikhtiar pada kita. Ya, yang itu ranah ikhtiar. Yang Allah berikan fasilitas kita untuk berikhtiar di situ. Dan Allah bukan hanya sekadar memberikan irada dan masyiah pada kita, keinginan untuk memilih, untuk menolak, tapi Allah juga mengirim dorongan-dorongan untuk condong kepada kebenaran itu dengan diberi fitrah yang condong kepada kebenaran. Makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap orang itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas agama Islam. Kemudian datang lagi rasul yang mengingatkan tentang adanya fitrah, tentang wajib ibadah kepada Allah. Kemudian diberi lagi akal, ya, untuk memahami apa yang Allah perintahkan tersebut. Nah, kalau orang tidak gila, maka tidak dihisab dia. Ya. Nah, jadi fasilitas untuk mencapai hidayah itu sama. Nah, maka dalam kita akan hisap perkara-perkara yang di situ makhluk punya ikhtiar. Maka contohnya kalau di luar ikhtiar kita umpamanya kelaparan, nggak ada yang bisa dimakan. Boleh nggak makan makan bangkai? Boleh kan, sedang kalau di saat kita berikhtiar, kita nggak boleh makan bangkai. Tapi kalau sudah terdesak, dihalaukan bangkai itu dan kita tidak dihazab, tidak berdosa makannya. Karena itu di luar ikhtiar kita, sudah berada pada posisi terpaksa namanya. Jadi yang diperhitungkan di sini adalah Allah memberikan ikhtiar kepada makhluk, memberikan fasilitas kepada makhluk itu. Tapi perbuatan makhluk itu tetap dalam ciptaan Allah. Semua perbuatan makhluk ciptaan Allah. Makhluk tidak bisa keluar dari ketentuan Allah, ciptaan Allah. Tapi yang berbuat, Allah ciptakan sifat tidur, makan, minum, itu Allah ciptakan pada makhluk. Itu makhluk Allah. Allah yang ciptakan sifat itu pada makhluk. Tapi yang makan sendiri siapa? Makhluk itu sendiri. Yang tidur siapa? Makhluk itu sendiri, bukan Allah yang tidur. Bukan Allah yang makan. Itu sifat makhluk adalah makan, minum, tidur, berjalan, ya, buang hajat, segala macam. Itu adalah perbuatan makhluk. Tapi perbuatan Allah ciptakan pada makhluk. Makhluk bagi Allah itu. Tapi yang melakukan itu sendiri adalah makhluk itu sendiri. Nah, disinilah nanti. Nah, untuk membahas ini, jangan terlalu berdalam-dalam. Karena kalau orang mempertanyakan, mencari terus, karena dalam satu peristiwa. Ya, Rasulullah marah kepada dua orang sahabat yang memperdebatkan antara ayat-ayat ini. Ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran menjawab tentang ini. Kenapa bertentang? Padahal tidak bertentang. Maka oleh sebab itu, hidayah al-bayan wa-risyad itu, in Rasulullah SAW dikatakan Allah dalam firman, innaka la tahdi ila sirata mustaqim. Engkau benar-benar memberikan petunjuk hidayah, membimbing manusia untuk kepada hidayah. Dengan diberikan mukjizat, ya, penjelasan-penjelasan, adanya wahyu, dan seterusnya. Tapi hidayah taufik, ya, terbukanya hati menerima petunjuk itu, nah itu kembali kepada Allah. Innaka la tahdi man. Engkau tidak akan mampu menunjuki orang yang kau cintai sekalipun. Nah, ini sini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah di sini adalah poinnya di sini adalah al-adlu wal fadl. Al-adlu wal fadl. Keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang akan dibalas sesuai perbuatannya. Nah, kemudian contoh umpamanya satu ayat mengumpulkan antara kehendak makhluk dan irada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makhluk berusaha tapi tercapainya sesuatu itu tetap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak makhluk bisa berbuat. Buktinya kita tidak bisa. Kalau kita sakit ingin sembuh sendiri enggak bisa kan? Tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin enggak bisa kaya. Itu menurut bahwa kita ini adalah tidak bisa merencanakan secara mutlak, tidak berkehendak secara mutlak, tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah ramana." Tidaklah engkau melempar. Ketika engkau melempar, ini ada dua ini. Pertama dinafikan, tidaklah engkau melempar. Wa ma ramaita idza ramaita, ketika engkau melempar, walakin Allah rama, tapi Allah lah yang melempar. Apa maksud ayat ini? Kalau orang tidak memahami tentang takdir sini, tidaklah engkau yang menjadikan lemparanmu tepat sasaran. Ketika engkau melemparkan pasir atau tanah itu atau ya, pasir atau tanah ketika perang Hunain itu ke muka musyrikin. Sama dengan kita, ya kita yang melempar anak panah itu. Tapi tepatnya sasaran mengenai tujuan yang kita panah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini adalah kaitan antara hubungan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Irada Allah dengan irada makhluk dalam ayat yang mulia ini. Ya, makhluk punya kehendak iya. Punya ikhtiar iya. Tapi ikhtiar makhluk pun tidak mutlak. Pokoknya apa yang direncanakan pasti dapat? Tidak. Tetap kembali kepada irada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dalam berkehendak memberikan sebuah hasil, memberikan sebuah keputusan, tetap ada sebab dan musababnya. Allah menciptakan sebab dan musababnya. Ya, kita ingin kenyang, harus makan. Kalau enggak makan enggak akan mungkin kenyang. Nah. Kita ingin buang air, terus duduk saja nyerah saja. Sudah kalau memang buang airnya jalan ke WC sendiri enggak mungkin. Ya, kotorannya mau jalan enggak mungkin itu. Jadi sesuatu itu ada yang sebab akibat. Nah, sebab itu Allah juga ciptakan. Allah cipta kita sifat tidur, tapi tidak barang. Karena orang ada yang susah tidur. Ya kan? Nah, tapi kalau pengen tidur, ya tidur. Gak melek aja gitu. Jadi ada sebab-sebab. Ingin lepas dari kehausan, harus minum. Nah, itu ada sebab-sebab. Ingin sembuh dari penyakit, berobat. Tapi kan tidak mutlak. Semua yang kita inginkan pasti tercapai. Nah, inilah yang harus kita sadari. Di sinilah sifatnya kita berupaya, melakukan upaya terbaik, tawakal kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Jadi beriman kepada takdir ini, sebenarnya kita jelaskan awalnya, ada berapa kaitan yang terkait. Pertama, beriman kepada takdir, yaitu adanya isti'anah. Isti'anah ini maksudnya apa? Berusaha. Ihris ala manfaat ketersun. Berusaha meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Nah, jadi berusaha wasta'in billah. Mohon pertolongan Allah. Ya. Dan juga bertawakal. Tawakal ketika melakukan sebab-sebab tersebut. Kemudian apa lagi? Hubungannya dengan syukur. Ketika kita meraih apa yang kita rencanakan, dimudahkan Allah, dapat apa yang kita inginkan, yang melakukan sebab-sebab tadi, bersyukur pada Allah. Jika tidak mendapatkan apa yang kita ingin, maka bersabar. Jadi inilah kaitan, lima kaitan qadar beriman kepada takdir itu, dalam membaca takdir itu. Ketika kita tidak mendapat sesuatu yang kita inginkan, telah berusaha maksimal, nah itu harus menerima dengan hikmah, dilihat hikmahnya. Disitu kita bersabar, dan kita yakin bahwa sesuatu yang Allah tidak takdir untuk kita, itu yang terbaik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka sesuatu, tapi efek akibatnya semua baik bagimu. Boleh jadi kamu suka sesuatu, tapi efek buruknya bagi menimbulkan efek buruk bagimu. Jadi tidak setiap yang baik menurut kita, maka kita selalu husnuzon kepada Allah terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, inilah konsep dalam beriman kepada takdir. Jadi orang tadi ketika dia beramal soleh, tetap dia bertawakal kepada Allah, jauh dari sifat sombong dia. Ya? Dan selalu istiqomah. Maka oleh sebab itu dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi yang lanjutkan, innallaha yajma'u khalqa hadikum fi batni ummi 40 yawman mutwatan summa 'alaqatan min sulzal summa mutwatan min sulzal ila akhir hadis. Nah, wa inna ahadakum la ya'malu bi ahli jannah. Sungguh salah seorang kalian beramal dengan amal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecil, tinggal satu hasta saja. Bahas juga Alkitab, maka dia didahului oleh takdir catatan amal dia di Lauhul Mahfuz. Bayak mau lebih ahli nar, fayadukhuluha. Lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Jadi masuk neraka karena perbuatan dia. Nah, Allah mentakdirkan itu atas ilmu Allah yang sempurna, bahwa orang ini ketika beriman begini dia. Nah, jadi apa informasi dari hadis ini? Informasi dari ini, kalau kita beramal soleh, selalu tidak pede, tidak sombong. Lalu mohon pertolongan istiqomah kepada Allah. Agar kita sampai wafat tetap di atas kebenaran. Kadang-kadang sebagian orang, ketika dia sudah beramal soleh, dia mau sedikit melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, jangan-jangan efek ini mati dalam keadaan berbuat dosa nanti. Malah amal soleh kita yang selama ini tidak menjadi berarti. Maka perlu waspada di sini. Artinya hadis itu adalah menunjukkan seorang hamba yang diberi taufik untuk beriman, berbaik oleh Allah SWT, jangan hurur. Tertipu dengan dirinya. Jangan bangga. Karena boleh jadi akhir dari kehidupan kita tidak ada yang tahu. Maka selalu mohon husnul khotimah. Maka selalu mohon untuk minta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya istiqomah akan saya di atas jalan lurusnya Allah. Ya muqallibal qalbi ala din. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Maka selalu beramal. Selalu istiqomah. Selalu mohon kepada Allah. Jangan tertipu oleh setan. Wah, kamu sudah banyak beramal oleh berimpak selama sholat puasa. Enggak apa-apa sekali ini kamu berbuat dosa. Jangan-jangan itulah detik kita takut dengan ingat sebuah hadis Nabi SAW. Ada yang mana ada orang yang berbuat amal soleh, namun akhirnya ditutup dengan su'ul khotimah. Jangan sampai kita masuk ini. Jadi artinya hadis ini adalah menuntut kita untuk selalu istiqomah dalam ketaatan. Nah, ada orang menganggap hadis ini, oh zalim, Allah zalim. Dia sudah amal soleh, kok dia masuk neraka? Nah, Allah tidak zalim. Karena dalam hal yang lain, lafadnya satu lafad yang lain, bukan pimaya darinas. Secara zahir dia itu beramal di surga. Tapi mungkin karena tidak ikhlasnya dalam yangnya, berefek dia di akhir hidupnya ditutup dengan su'ul khotimah. Sebaliknya juga, bila seseorang, inna rajul yamal bi ahli nar, bi amal ahli nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Seseorang yang beramal dengan amal ahli neraka, tentu tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka itu kecil di sehasta, kata Rasulullah SAW. Baik bukan Alkitab, maka dilului oleh takdirnya. Baik amal bi ahli jannah, maka dia beramal dengan amal ajsara, fayudukuluha. Lalu dia masuk surga. Apa maksud dari hadis ini? Bukan maksud kita nanti menunda-nunda tebak. Agar kita termasuk orang enggak. Artinya orang yang sedang dalam keadaan berdosa, jangan putus asa. Haraplah semoga taubatmu ini adalah yang termasuk dalam hadis ini. Bahwa dosa selama ini sudah banyak, cepat taubat, jangan ditunda-tunda. Itu maksud dari hadis itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi yang pertama tadi pesan untuk orang berbuat taat, jangan hurur, bangga, sombong. Selalu istiqomah, tawadhu. Takut nanti kita su'ul khotimah. Nah gitu. Kemudian jadi antara raja' dan khauf ada nilai raja', harap dan cemas. Demikian pula seseorang dalam maksiat hendaklah dia mendudukkan raja Nakob juga, di mana Allah mengampuni semua dosanya. Maka tidak perlu dia putus asa dan atas dosa-dosa yang banyak, karena dia harap termasuk pada jenis hadis ini, orang yang pernah berdosa, tapi di akhir hidupnya dia beramal soleh. Bukan berarti hadis ini yang dipahami, ah nantilah saya masih berumur 20 tahun, ya masih muda, gak perlu bertobat. Belum tentu, memang umurmu bisa. Apakah kau bisa memastikan umurmu bisa 25 tahun, 24 tahun? Jangan-jangan hanya 20 tahun, 1 bulan, dengannya 20 tahun, 3 bulan, ya kan? Nah, artinya di sini maksud dari hadis ini, ditangkap pesannya adalah seseorang yang dalam maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah akan mampu dosamu. Nah, jadi ini sedikit cara dalam mengimani takdir itu. Jadi tidak boleh terlalu dalam-dalam membahas takdir, tapi dibahas dengan cara kaidah-kaidah yang telah kita bahas tersebut. Beriman dengan takdir baik dan buruk salah satu rukun dari pun iman. Cuma takdir itu nizam tauhid. Takdir itu adalah nizam tauhid. Ketangnya tauhid, ya, yang mengatur, ya, memantapkan tauhid seseorang, ya. Wal iman bil asbab al musila ila khair al qadri wa syarrihi ia nizam syara. Jadi beriman dengan sebab-sebab, ya, yang membawa kita baik sampai pada hal yang baik dan yang buruk, itu nizam syara, adalah aturan syariat. Jadi syariat menjelaskan, lakukan ini, jangan lakukan ini, itu nizam syara. Nah, ini sebab-sebab yang kita lakukan. Maka di dalam meraih kebaikan takdir, kita harus melihat perintah yang syar'i. Karena takdir ini, irada ini jelas bagi kita. Adapun yang dicatat untuk kita di Lauh Mahfuz, tidak ada seorang pun tahu tentang takdirnya. Maka dia tidak bisa berhujah dengan itu. Maka nanti akan ada pembahasan, ya, tidak boleh berhujah dengan takdir dalam berbuat maksiat. Baik. Jadi, sebab-sebab yang mengantarkan kepada hal yang baik atau buruk, itu disebut dengan aturan agama. Tidak akan lurus urusan seseorang, urusan dunia dan agamanya, tanpa beriman dengan tauhid dan beriman dengan syarak. Jadi, antara beriman bahwa Allah Maha Kuasa, dan Allah juga memberikan aturan-aturan yang harus kita ikuti. At-tauhid wa syarak. Ini, ya, beriman dengan. Kenapa? Ini yang kita sebutkan tadi. Yaitu irada kauniyah dan irada syariah. Yang telah kita bahas sebelumnya juga, ini yang harus diyakini. Irada syariah itu adalah yang irada yang menimbulkan tuntutan kepada hamba, pada manusia dan jin, ya, yang mereka yang dua jenis makhluk ini yang mendapat beban perintah Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau ada orang berkata, oh saya sudah ditakdirkan menjadi neraka karena saya tidak sholat. Kalau dia memang memilih takdir untuk jadi ahli neraka, ya tidak sholat. Ya itu sebab. Satu sebab masuk neraka, tidak sholat. Tidak beriman. Nah, tapi jangan dia katakan, oh saya sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka, tidak sholat. Lalu dia ingin surga. Ini yang ketemu. Karena kalau ingin surga, lakukan sebab kesana. Apa? Beriman dan sholat, beribadah. Jadi jangan dipertentangkan antara tauhid dengan syarak. Kekuasaan Allah yang mutlak, ya, takdir Allah yang mutlak dengan perintah-perintah syar'i. Nah, orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya pada takdir, dia tidak akan mempertentangkan antara kehendak irada kauniyah dengan irada syar'i. Baik. Kemudian, ya, bukan akadah hadza Rasulullah SAW. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sangat jelas kepada orang yang bertanya. Kepada orang yang bertanya, seorang sahabat pernah bertanya, ya, afala nattakilu ala kitabina wa nadu'ul amal? Kan sahabat bertanya, ya, ya Rasulullah, apakah kita ini, ya, karena Rasul menyampaikan kepada seseorang dalam hadis ketika dalam sebuah menghadiri penguburan seorang, Rasulullah menyampaikan semuanya masing-masing kita ini, kesengsengan kalian sudah ditakdirkan siapa menjadi ahli surga, menjadi ahli neraka. Lalu sahabat tadi bertanya, ya, lalu dalam riwayat lain juga sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah hal amr fima qad madha au qada? Oh, pimana statnya, ya? Oh, nestatna. Apakah urusan takdir ini sudah diputuskan seluruhnya takdir makhluk ini, atau baru akan kita melakukannya baru ditakdirkan? Pimakan kado, semua sudah ditakdirkan Allah. Lalu sahabat berkata, pima amal, kenapa kita beramal lagi Rasulullah? Kan sudah jelas siapa yang akan disukakan di neraka. Nah, ini kan pernah. Nah, kalau ada setan memberikan demikian, mewahyu kebisik-bisikan seperti itu, kan semua sudah takdirkan Allah. Kalau ahli surga, ahli surga, neraka. Iya, betul. Tapi akan ada sebab. Maka kata Rasulullah SAW, lakukan upaya. Ketika Rasul ditanya, Kenapa kita tidak tawakal saja? Kita tidak menyerah saja kepada catatan amal kita di Lauhul Mahfuz. Wa nada'ul amal, kita enggak perlu beramal soleh. Apa jawab Rasulullah? I'malu, beramallah. Itu cara bertakdir yang baik. Kalau ada orang mengatakan beriman kepada takdir, menyerah kepada takdir tapi tidak beramal untuk melakukan sebab, ini orang tidak keliru dalam beriman kepada takdir. I'malu kata Rasulullah, beramallah. Ya, faqul muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan Allah untuk mencapai apa yang takdirkan baginya. Ya, maka beramal. Lakukan sebab. Amma ahlus sa'adah fasayassiruna fasayassaruna li'amali al-sa'adah. Orang yang menjadi orang akan bahagia dunia akhirat, orang menjadi penduduk surga bahagia, Allah akan mudahkan dia untuk beramal menjadi penghuni surga. Dan begitu pula sebaliknya, wa ma ahlus syaqawa fayassaruna li'amali al-syaqawa. Adapun orang yang celaka, yang binasa, dia juga akan dimudahkan melakukan hal itu. Nah, dan untuk kita agar tidak menjadi syakal, kita lakukan amal. Ikuti perintah Allah dalam Quran. Selesai cerita. Itu sebab-sebab akan meraih rahmat Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta wa taqa, adapun orang yang beri dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan surga, ya, fasanu yasiru lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan suatu hal yang mudah itu. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir dan apa namanya ini sombong, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, wastaghna, merasa cukup dirinya, wa kadzdzaba wal husna, tidak percaya dengan surga, ya, fanasul usur, maka dia akan dimudahkan juga untuk hal yang buruk, ya, kalau tadi untuk hal yang baik, ya, untuk hal yang sulit, maka disulitkan dia untuk melampaui hal-hal yang baik itu. Maka artinya ada sebab di sini. Orang yang bertakwa, orang yang mau memberi, ini dimudahkan Allah dia. Wasaddaqa bil husna. Dia sudah berlaku beramal, baik secara amal jawarih, ada keyakinan dia baiki, maka Allah akan mudahkan dia. Tapi kalau sebaliknya dia bakhil, jadi ada sebab di sini. Kemudian dia tidak mau beriman, wastaghna, merasa sudah cukup dirinya, ya, tidak bertawakal, tidak bersuara, beriman kepada Allah, dan tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan keyakinan, tidak diperbaiki keimanan kepada hari akhirat, tidak ada, maka itu sebab itulah Allah dia sulitkan dia untuk mencapai tujuan mendapat surga. Baik. Ini adalah ungkapan dari Rasulullah SAW memerintahkan untuk beramal dan melarang untuk menyerah, ya, menyerah kepada takdir, ya. Amal yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang, dalil ala masaka bihi masyiah. Jadi seorang melakukan hal baik tadi, apa yang dilakukan, tidak akan dilakukan secara manusia, itu bisa sebagai dalil, petunjuk, tentang apa yang Allah hendaki untuk dia. Masaka bihi masyiah. Dan apa yang ditakdirkan atas dia. Wa khaliqul asbab wa musibatiha. Dan apa yang diciptakan oleh Allah, tentang sebab-sebab, dan apa yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tersebut. Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Laa yus'alu 'amma yaf'alu, dan tidak ditanya tentang apa yang di Allah putuskan, Allah yang takdirkan, apa Allah perbuat. Wal qadaru sirrullah, takdir itu adalah rahasia Allah. Sebenarnya Ibnu Abbas menyebutkan sirrul maktub, rahasia Allah yang tersimpan, tidak bisa seseorang mengetahui apa yang takdirkan pasti untuk dirinya. Sirrullah fi khalqihi, ada rahasia Allah dalam makhluknya, pada makhluknya. Lam yattali 'alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursal. Lam yutli 'alaihi, ya, Allah tidak pernah memberitahu seorang pun dari malaikat yang mulia dan tidak pula nabi yang diutus. Ya. Uqajja'a nusus wa syar'iyyah bi umurin min al-qadar. Di mana telah banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan beriman kepada takdir. Dan telah berlalu, ya, kita sebutkan dalil-dalil tersebut dalam tingkatan beriman kepada takdir dan juga macam-macam takdir. Baik. Dan Allah dalam takdirnya tidak ada sedikit pun nilai kezaliman. Ya, la tulmu ka ahad. Rabbu, tidak ada menzalimi. Allah itu Maha Adil. Tiada ada kezaliman. Makanya walaupun kita berbuat baik sekecil apapun akan dibalas. Kalau berbuat salah sekecil apapun tetap akan dibalas. Ya, bahkan Allah lebih karunia Allah lebih luas, diampuni malah kesalahan-kesalahan kita. Ya, tetapi kebaikan tidak ada yang pernah luput. Tapi kalau kesalahan, maka Allah buka jalan untuk diampuni. Baik, jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun buat zalim. Nah, kalau orang-orang ya yang tidak mengetahui konsep beriman pada takdir, dia akan menyatakan kok Allah zalim kepada hambanya. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jadi ahli neraka, ada yang surga. Allah tidak zalim. Semuanya sesuai dengan balasan terbuat keimanan masing-masing. Maka makhluk itu tidak dihisab dengan di luar kehendak mereka, di luar sebatas ketentuan kemampuan mereka. Maka tidak dihisab atas rezekinya yang sedikit, ya. Tapi rezeki yang diberikan harus syukuri dan pengurangan pahaya, ya, itu dihisab. Ya. Karena dia yang membelanjakan. Kata Allah SWT, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Kata Allah, kami tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim pada diri mereka. Ya. Dan juga firman Allah SWT, إِنَّ اللَّهَ لَا ظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Syai'ah itu kan nakira, ya. Nafi setelah nakira setelah nafi itu ya tadi umum. Tidak sedikit pun Allah menzalimi manusia. وَلَكِنَ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Tapi manusia sendiri yang menzalimi diri mereka. Tapi manusia sendiri yang menzalimi diri mereka. Baik. Di antara mereka ada yang isbatul qudrah wal masyi'ah lil ibad wa isnadul af'ali ilaihi. Ya. Di antara mereka ada yang menetapkan kudrat dan masyi'ah bagi hamba-hamba Allah dan menyandarkan perbuatan mereka kepada mereka. Ya. Usai tibain hadza fi kalam ala madzhab salaf fi qada'il wa qadar. Akan datang penjelasan lebih tambahan penjelasan dalam masalah ini ketika membahas masalah yaitu madhab as-salaf dalam mengimani takdir, ya, bil qadar sesuai fa'ala do'ima warada yudrikul mukhatabuna ala ikhtilaf syai'a min al-qadar. Ya, apa yang telah dijelaskan itu memperlihatkan bagaimana tingkatan-tingkatan orang ya dalam mengimani takdir ini. Fa'ala do'ima warada yudrikul mukhatabun, ya, apa yang telah dijelaskan ya, orang-orang yang diberitahu ini ya ala ikhtilaf syai'a min al-qadar, perbedaan perselisihan di dalam masalah takdir. Kul yasmi ma yaquduhum ila al-iman wa taslim. Itu masing-masing sesuai dengan apa yang menuntun mereka untuk beriman dan tunduk kepada Allah. Bima akhfa Allah ta'ala anhum. Tada apa yang Allah sembunyikan dari mereka. Wa minal ghaib alladhi yu'minu bil muttaqun, yaitu perkara gaib. Jadi antara beriman pada gaib itu adalah takdir. Ya, yang masing-masing orang tidak tahu. Nah, itu ini adalah satu hal yang diyakini diimani oleh orang bertakwa, ya. Al-musallimuna atau muslimuna bi'imillah, yang benar-benar menyerahkan mengakui keimanan yang sempurna dengan ilmu Allah yang sempurna dan kudrat Allah atas segala sesuatu wa khalquhu lahu, ya, dan juga ala yakni dengan ilmu Allah yang sempurna dan takdir Allah yang atas segala sesuatu atas seluruh makhluk dan ciptaan Allah yang bagi seluruh makhluk tersebut. Masya'a kana walam yasha'lam itu. Sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan ini banyak dalil-dalil di sini. Ma'asoba kalam yakul yuhti'ah wa ma'akhta kalam yakul musibah. Kata Imam Abbas, kata Rasulullah kepada Imam Abbas. Sesuatu yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset. Sesuatu yang Allah tidak takdirkan menimpamu tidak akan pernah juga menimpamu. Rasul yang mulia al-haris ala umati yang begitu sungguh-sungguh memberikan penjelasan kepada umatnya, hadzara mimma yu'addi biha ila al-madhalik al-khatira. Di mana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya untuk menghindari hal-hal yang membinasakan, yang mengkombai itu hal-hal yang mengincirkan mereka ke dalam bahaya. Panahaha anil khawdi fil qadar. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bicara tentang takdir secara berlebihan. Lian adalah mudatun liqiyasihi alal mahsusat almusyahada. Karena ketika berdalam-dalam, terlalu membahas secara dalam takdir ini, akan mengajak mereka untuk mengkiaskan takdir yang gaib tadi dalam hal-hal yang nyata. Allati yataratabu ba'duha ala ba'din minal madiyat. Yaitu yang dikiaskan, ya, dikiaskan, dianalogikan sesuatu atau daripada hal-hal yang material. Alati amamana fil hayat, yang terdapat di hadapan kita dalam kehidupan ini. Wa hadha maslakun khatirun yusul insan ila i'tirad 'alal malikil mutasarrif. Hal ini bila dilakukan akan membuat manusia menentang takdir-takdir Allah, menolak ketetapan-ketetapan Allah, ya. Yaitu yang zat yang memiliki dan yang mengatur segala ketetapan makhluk ini. Wa yuqi'u fil hira wad dalal, akan membuat dia bingung, ragu. Ya, bingung, ragu. Dan sesat, membawa kepada kesesatan. Maka hindari terlalu dalam-dalam dalam bahas masalah takdir tersebut. Walayasul insa ila ma yatma'innu bihil qalb. Tidak membawa manusia hal yang membuatnya tenang hatinya, membuat tenang hatinya. Illa dam tasala, kecuali apabila dia telah melaksanakan dalil-dalil penjelasan-penjelasan yang dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Wa tarkul khawt, meninggalkan membahas terlalu dalam tentang takdir, ya, wa jala ma yudrak min al-awamir syara', dan dia menjadikan perintah-perintah yang dia ketahui dari agama ini dalil ala kulli taslim, sebagai penuntunnya, petunjuknya, dalilnya membawa dia untuk tunduk dan redha dengan apa yang tidak mampu untuk dia ketahui secara lebih dalam. Inilah yang Allah tunjukkan dalam Al-Qur'an tentang masalah ruh. Ya. Ruh saja diberikan contoh oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, ya, untuk memberikan perhatian untuk perkara-perkara yang gaib ini. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tentang nyawa. Jawablah, sungguh nyawa itu, ruh itu adalah berada di tangan Rabbku, urusannya di tangan Rabbku. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikit saja, ilmu kita sedikit. Mana mungkin kita untuk membahas berbagai takdir-takdir itu, dibahas lebih dalam-dalam, karena akan menimbulkan keraguan. Maka tadi satu pastian adalah harus kita yakin bahwa Allah tidak menzalimi makhluknya. Dan Allah menciptakan sebab-sebab. Ya. Dan Allah mendorong kita untuk kepada hal yang baik dengan memberikan fasilitas-fasilitas akal, fitrah, wahyu, ya. Namun tentu ada ujian agar jelas mana yang mau beriman, benar-benar beriman, yakin dengan orang yang ragu-ragu. Maka diciptakanlah iblis. Ah, ada setan, adanya hawa nafsu. Baik. Sebagai ujian. Maka Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk menguji siapa kalian yang baik amalannya. Baik, ailam wa, di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. La yumkinukum min ma'rifati kunhi ruh, tidak akan mungkin kalian untuk mengetahui bagaimana hakikat dari ruh. Ya. Tetapi hanya mungkin kalian untuk mengenal asal dari ruh itu. Asal ruh kita tahu. Orang itu masih ada nyawanya, dia bisa bergerak, bisa bicara, masih makan, hidup gitu ya. Kalau udah keluar ruh, artinya dia sudah tidak lagi memiliki aktivitas, mati dia. Nah, ini asalnya yang bisa kita ketahui, ya, yaitu bahwa tentang keberadaannya ada pada jasad tubuh manusia. Baik, itulah beberapa penjelasan tentang berkenaan dengan takdir. Insyaallah kita lanjut ke pembahasan yang akan datang, membahas tentang yaitu madhab salaf dalam beriman kepada takdir, ya. Kemudian juga setelah itu akan kita bahas nanti, boleh enggak berpujah, ya, dengan takdir dalam melakukan maksiat, sehingga mengatakan bahwa Allah telah mentakdir saya untuk melakukan, ya, maksiat namanya. Baik. Dan kapan kita boleh berhujah dengan takdir? Ya, ini akan ada penjelasan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan masuk untuk dibacakan oleh admin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada pertanyaan, sudah ada yang masuk. Ustaz, agar kita benar-benar bisa ridho terhadap keputusan Allah dan meyakini diri kita bahwa segala yang Allah tetapkan adalah baik, bagaimana Ustaz? Yang pertama adalah husnuzun kepada Allah. Memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Sesuatu yang Allah tidak beri sesuai dengan keinginan kita, kita ingat firman Allah, wa asa anta kerusyaan wa wakhir laku. Boleh jadi kalian tidak suka itu, tapi baik. Ya. Dan boleh jadi kalian wa asa anta hibisyaan wa syar laku. Boleh jadi kalian suka satu badan akibatnya buruk bagi kalian. Dimana kita di dalam istiqorah kata meminta hal yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena apa yang diberikan Allah pasti yang terbaik buat makhluknya. Karena Allah itu rahim, maha pemurah. Allah itu tidak bakhil. Ya. Rahman, rahim, karimun, jawadun, Razzaq, maha pemberi rezeki. Jadi semua hal itu kita terima dengan redha. Nah, kemudian apa bentuk ujian Allah kepada kita? Meninggal anak kita. Ada nilai positif kebaikan di situ. Belum tentu kalau dia besar dia menjadi orang yang soleh, beriman, mungkin dia akan menyusahkan semacam. Ketika anaknya wafat di usia masih balita, menjadi pemberi syafaat untuk dia di akhir kelak. Nah, kita menggali apa hikmah di antara yang disebutkan yang mungkin kita ketahui. Boleh. Kita beri sakit, Tidak perlu kesal, terima. Kenapa? Ini penghapus dosa. Di samping itu kita merasakan betapa besar nikmat kesehatan ketika diuji dengan penyakit oleh Allah SWT. Dalam umur 50 tahun baru dapat penyakit, baru ada kesusahan. Dulu dalam nikmat sepanjang umur semikian banyak, lupa kita untuk bersyukur. Timbullah rasa syukur kepada Allah. Ya, lalu ada rasa sabar karena akan diberi pahala di balik ini. Jadi setiap yang Allah takdirkan bagi kita, jika kita terima dengan menyerahkan diri kepada Allah, tentu dari samping berusaha juga. Kita sakit berupaya untuk berobat, bukan nanti meninggalkan usaha untuk berobat. Karena Allah Rasulullah SAW menyebutkan, ma anzalal min da'in ila anzalal ma'u dawa. Alimahu amman alimu wa jahilu man jahilahu. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya, Allah turunkan. Tapi ada orang mengetahui, ada yang tidak mengetahuinya. Jadi Rasulullah SAW tadau ya ibadah Allah. Rasulullah menyebutkan berobat wahai para hamba-hamba Allah. Itu upaya. Ya, di situ akan dinilai sebagai ibadah. Nah, jadi sebetulnya kalau kita orientasinya adalah akhirat, kemuliaan, keridhaan Allah kepada kita, maka setiap kondisi yang harus kita ingat, kita sakit, bagaimana supaya dapat keridhaan Allah dalam saat sakit? Sabar. Ya. Kita mendapat nikmat, mendapat Allah. Nah, yang maka oleh sebab itu selalu yang kita cari dalam hidup ini apa yang diridai Allah? Apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala? Miskin, gimana sih orang dalam keadaan miskin kita tetap diridai Allah, tetap berbuat taat, tetap sabar. Jadi yang kita upayakan adalah kita tahu apa pesan-pesan agama dalam setiap kondisi situasi yang kita alami, sakit bagaimana, kehilangan orang disayangi bagaimana, mendapat musibah bagaimana, ya, mendapat nikmat bagaimana harusnya. Nah, disinilah kita belajar agar di setiap kondisi dan situasi itu kita mampu berada di rel yang benar. Dalam jalur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita tersalah, bagaimana jalur yang diridai Allah? Ampun, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, istighfar, bertaubat. Jadi solusinya ada semua. Masalah hidup ini ada solusinya agar mendapat keridhaan Allah. Nah, kalau orang itu man, yang jadi patokannya adalah bahwa segala yang takdirkan Allah itu dipandang baik dulu, menurut Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah, Karimun, Jawad, ya. Kemudian Allah Rahim, berhusnuzon kepada Allah. Dan di situ kita akan bersabar, akan menjadi ringan. Di samping ketika mendapat ujian itu, kita nilihat ujian yang dialami oleh orang yang lebih dari kita. Kita sakit kepala, orang lain malah dioperasi melalui ginjal segala macam. Nah, itu akan membuat kita ringan menghadapi ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, Ustaz bagaimana memahami antara kehendak makhluknya dengan takdir Allah, Ustaz? Baik. Tapi kita sebutkan irada Allah itu ada dua, irada kauniyah, irada syar'i. Irada kauniyah tidak akan mungkin seorang makhluk mengetahui. Itu rahasia. Jadi makanya kita ikuti irada syar'iyah karena jelas perintahnya, jelas larangannya. Inilah hujjah. Maka hujjah itu berdiri wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasulah. Jadi hujjahnya di sini adalah apabila sudah sampai irada syar'iyah. Wahyu sudah sampai kepada dia, baru tegak hujjah sama dia. Baru dia kena azab kalau dia tidak mengikuti. Ya. Maka kita ikuti keredaan Allah, perintah-perintah Allah. Dan kita yakin inilah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Maka sebenarnya yang kita pernah jelaskan, lari dari takdir Allah kepada takdir orang lain. Nah, dalam hal dunia saja, orang berupaya mencari takdir yang baik. Kenapa dalam beribadah mencari akhirat, justru malah beralasan, oh Allah sudah takdir tidak sholat, begitu. Kenapa dia dalam hal dunia, Allah takdirkan saya ini tidak makan. Sudah, tanggung tidak makan berhari-hari, sanggup gak? Atau dia harus minta-minta kalau dia tidak punya apa yang harus makan. Nah, ini bukti manusia itu tadi tidak adil pada diri sendiri. Kalau untuk dunia dia mati-matian, untuk akhirat dia bicara dengan takdir. Nah, ini enggak benar. Mesti kedua-duanya diimani, takdir di situ. Cuman antum bangun pagi, ya, hidupkan motor, pergi berangkat kerja, demi dapat rezeki, itu hal dunia. Apalagi untuk akhirat. Mestinya lebih berusaha maksimal daripada hal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Ustaz, kalau orang kafir tetap dengan agamanya, apakah itu takdir? Dan jika orang kafir masuk Islam, apakah itu takdir juga, Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, takdir. Semuanya takdir Allah SWT. Ya, sudah. Dia masuk neraka, takdir Allah SWT. Tapi takdir itu Allah catat untuk dia sesuai dengan amal ibadahnya dia. Karena Allah tahu dengan sempurna ilmu Allah, apa yang akan terjadi pada makhluk ini. Berjuta-juta tahun sebelum kejadian, Allah sudah tahu. Si fulan ini tidak akan beriman. Kalau Allah takdirkan dia menjadi neraka. Bagaimanapun, Abu Lahab sudah tercatat di rumah mampus, sebagaimanapun di neraka. Tapi kapan tahunya dia itu menjadi di neraka? Ya seseorang, kecuali setelah terjadi. Mati dalam keadaan kufur, baru kita tahu bahwa itu takdirnya dia menjadi di neraka. Allah takdirkan dia menjadi di neraka. Gitu. Tapi tidak ada seorang pun secara personal diketahui takdirnya ini orang ini kafir, dia menjadi neraka ini. Allah takdirnya menjadi neraka. Dan tentu, bisa saja dia masuk Islam. Tapi dah, kekufuran dibenci Allah SWT. Kemunafikan dibenci Allah SWT. Itu kita terangkan. Ya, maka diajak orang tadi beriman. Oleh sebab itu, kalau dia tidak mau beriman, ya jalannya ke neraka. Jelas itu. Itu sudah takdir yang jelas. Takdir yang jelasnya di mana kita tahu? Dari agama. Irada syariah. Di mana Allah sebutkan orang yang tidak sholat, orang yang tidak beriman, tempat di neraka. Itu sebabnya. Di mana sebab bisa masuk surga adalah yang beriman dan beramal soleh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, wa'lamu anna ya, anna ahadakum layurkhilahul amaluhul jannah. Ketahuilah, tidak ada kalian yang masuk surga itu karena amalnya semata. Beramal semata tidak. Wala antara Rasulullah tidak termasuk juga karena amalnya. Karena surga itu bukan bisa dibeli dengan amal kita. Tapi masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu diraih dengan beramal ibadah dan beriman. Nah gitu. Tapi iman dan ibadah kita kalau jadikan nilai untuk mendapatkan surga, gak cukup amal ibadah kita sedikit. Tapi rahmat Allah lah yang membawa kita, iman dan amal solid membawa kita kepada rahmat Allah. Rahmat Allah itu, ya atas rahmat Allah lah kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Gitu. Jadi kita lakukan sebab untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh, iman, sebab masuk surga. Kekufuran, maksiat, sebab bisa membawa ke neraka. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Profik Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Ustaz, kalau jodoh seseorang itu apakah sudah ditakdirkan oleh Allah? Ustaz. Tadi sudah kita jelas semua peristiwa apapun dia sudah ditentukan. Sudah ditakdirkan. Ya. Namun takdir itu ada kaitan dengan sebab dan musababat. Nah itu. Semua hatta makan kenyang. Bagaimana Anda beriman kepada makan dan minum? Kan sudah takdirkan, sudah takdirkan makan, lalu gak perlu dia makan dan minum. Ya, kalau takdir kenyang kan sendiri. Begitu, tidak. Ada sebabnya. Ya, kalau kedinginan. Bagaimana sebab supaya tidak kedinginan? Ya, pakai selimut. Kepanasan, cari hal kondisi supaya dia tidak kepanasan. AC, bukan kipas. Nah itu. Begitu pula jodoh, semuanya sudah ditentukan. Tapi harus ada upaya. Ya, buktinya kadang-kadang ketika jodoh putih sudah ditentukan Allah SWT, sudah hampir mau resepsi nikah, tidak jadi berjodoh, banyak peristiwa itu terjadi. Kenapa tidak jodoh? Nah, seseorang ketika menghadapi itu, sudah usaha maksimal, kemudian gagal, ya sudah, terima takdir itu dengan keberadaan dan menganggap mungkin ada hikmah yang lebih besar dibanding ini Allah SWT. Mungkin ada pengganti yang lebih baik dari apa yang hilang. Ya, dan semua pengorbanan yang ada tadi, jika kita sabar, akan dilihat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Afan Ustaz, keluar dari tema. Apa agama Bahaiyah itu apa Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Agama Bahaiyah ini pecahan daripada agama-agama Syiah yang seawalnya, ya. Dan banyak sekali penyimpang-penyimpangnya mengakui pengikutnya itu sebagai apa nama Bahak ini salah pembawa aliran ini sebagai nabi. Dan mereka seperti ajaran-ajaran batiniah yang lainnya itu. Bagian dari ada namanya aliran Babiyah, Bahaiyah, salat juga berbeda, ada yang dua kali dalam sepekan. Ini aliran yang sangat menyimpang, ya. Aliran yang keluar dari Islam. Ya. Dan secara apa dia memiliki paham awal-awalnya berasal dari pecahan dari Syiah Al-Batiniyah. Namun setelah itu mereka menyendiri dengan keyakinan, dan ini agama yang lebih dekat. Ini memang pecahan semua Syiah itu kalau kita sebut sebetulnya adalah ajaran Majusi lebih tepatnya. Tapi mereka masuk dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Jadi orang-orang awam mereka tidak menyadari bahwa itu adalah ajaran Islam karena sudah ditipu dengan pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh agama mereka atau tokoh dari pembesar-pembesar mereka. Jadi bahaya itu adalah di luar Islam, bukan seorang Muslim dia, ya, karena dia mengakui ya pembawa ajarannya itu adalah Nabi, dan mereka juga memiliki kitab suci tersendiri selain Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah kita bisa melihat catatan takdir ketika catatan perbuatan kita kelak dibacakan? Tidak, ada yang dicatatkan, ada takdir kita yang tidak disesuaikan dengan amalan yang sudah kita lakukan di dunia. Itulah catatan takdir kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah doa dapat mengubah takdir? Itu salah satu sebab. Salah satu sebab. Maka di antara ulama ada menyebutkan takdir mu'allaq, takdir yang bergantung kepada sebab. Jika dilakukan, Allah tambah umurnya seperti menjalin hubungan satu rahim. Ya. Man ara'ayun sa'afi alihi wa yasafi rizkihi falyasaf rahimah. Orang yang ingin ditambah umurnya oleh Allah SWT dan diluaskan rezekinya, maka dia menjalin hubungan satu rahimnya, menjaga hubungan satu rahimnya. Di antara doa ya ada asar la yughir al-qada ila du'a. Jadi doa salah satu takdir. Dia berdoa itu atas izin Allah, takdir. Dan doa itu diterima Allah atas kehendak Allah SWT, tidak keluar dari takdir sebelumnya. Bagian dari sebab yang dapat menyampai kepada takdir yang Allah. Kalau dia berdoa, Allah berikan begini. Kalau tidak berdoa, dia tidak dapat. Ya. Bagian dari sebab-sebab sebenarnya tadi kita katakan tadi, kalau dia makan dia kenyang, kalau dia tidak makan dia kenyang. Tadi mula tidak mutlak juga, kadang-kadang tadi orang sakit berobat tidak mutlak dia sembuh. Itu semua ada kembali pada hikmah yang Allah inginkan terhadap orang tersebut. Maka memang salah satu sebab takdir tadi al-mu'allaq yang bergantung kepada sebab tadi, dia di antara yang merubahnya seperti itu. Ada pula menjelaskan yang berubah adalah apa yang ada pada catatan malaikat, tapi tidak berubah apa yang di lu mahfuz. Itu di antara penjelasan para ulama tentang masalah hubungan antara doa dan hubungan satu rahim yang dapat merubah takdir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Ustaz, jika seseorang trauma berkepanjangan dan merasa selalu cemas setelah menghadapi musibah atau ujian dari Allah, apakah orang tersebut termasuk yang tidak mengimani takdir Allah Ustaz? Ya. Kalau orang itu frustasi, itu dia salah dan beriman pada takdir. Ya, dia merasa dizalimi Allah, dia merasa tidak diperlakukan dengan adil, ini adalah rusak dalam iman kepada takdirnya. Ya. Rusak dalam iman kepada takdir. Maka dia harus bangkit, dia harus melakukan sebab-sebab ya untuk keluar dari musibah tersebut, dari bencana, dari kesulitan tersebut. Gimana orang sakit tadi dipintakan Rasulullah untuk berobat. Ya, demikian pula hal yang lainnya. Apapun yang diambil Allah, itu kehendak Allah, milik Allah. Ya, apapun yang ada pada kita, bukan milik kita. Allah mengambil kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka kita, segala hal yang diambil Allah sama dari kita, itu hanya, atau apa yang diberikan Allah sebagai hak milik sementara saja. Semuanya milik Allah SWT. Maka tidak perlu bersedih. Ya, karena itu bukan milik kita. Hanya hak pemakaian yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan. Ya, untuk kita nikmati. Maka gunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang luas, mempunyai karunia yang luas. Kenapa hanya karena hilang satu nikmat kita kecewa? Masih beribu nikmat Allah yang banyak di sana, raih dengan melakukan sebab-sebab, keluar bangkit dan berusaha. Lupakan itu nikmat yang hilang satu dan masih banyak nikmat Allah yang beribu-ribu. Dan masih banyak nikmat Allah yang siap untuk diberikan Allah kepada kita dengan berjuta-juta. Maka jangan terpukau dengan hilang satu nikmat yang lalu kita bersedih berkepanjangan, ini membuat kita merugi sendiri. Ya, maka Allah sebutkan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini keluar dari tema juga Ustaz. Apakah orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW bisa terjatuh ke dalam kekafiran? Terus apakah kita boleh mengkafirkan orang yang beragama Bahai? Amsal. Ya boleh, karena dia sudah kafir memang. Dia kafir. Kita tidak mengkafirkan seorang Muslim, enggak boleh. Muslim apa Muslim yang mengakui asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengakui yang berhak disembahnya Allah dan mengakui utusan Allah itu adalah Muhammad itu adalah utusan Allah dan mengakui dia sebagai utusan Allah yang terakhir. Kalau ini sudah dibatalkan, dia tidak Muslim. Meyakini ada Rasul setelah Rasulullah SAW itu kafir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, selanjutnya Ustaz. Ustaz, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia dewasa. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Jadi hadis tersebut dari hadis tersebut takdir atau perbuatan manusia ya Ustaz. Ustaz. Semuanya berlaku dengan takdir Allah. Orang tadi melakukan sebab-sebab tidak memberikan hidayah kepada anaknya terluar di takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang melakukannya makhluk, ya. Sifat ada rasa kenyang, rasa marah. Yang marah makhluk. Diciptakan pada diri makhluk itu Allah Subhanahu Wa Taala sifat marah. Jadi semua ketentuan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada sebab. Nah, siapa sebabnya tadi? Orang tuanya yang tidak mendidiknya sehingga anaknya tidak beriman. Nah itu maksudnya ada sebab. Itu kembali kepada sebab. Ya, betapa banyak juga ketika orang lahir di keluarga kafir, anaknya super iman. Itu menunjukkan pada takdir. Tetapi bagi orang yang beriman pada takdir, bukan berarti dia menyerah saja. Kalau anak saya mau gede nanti jadi soleh, ya soleh sendiri. Dan itu ada upaya. Ya, tapi ada yang di luar kehendak takdir seorang, keindah seseorang. Ada orang bapak kedua orang tuanya kafir, dia malah beriman. Itu menunjukkan takdir. Ya, nah, ini rahasia yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang tidak akan tahu tentang takdir yang Allah takdirkan. Tapi seorang hamba mesti melakukan upaya-upaya untuk selamat dari bahaya, ya, untuk masuk surga, untuk selamat dari neraka. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, yang dari chat sudah habis Ustaz. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sudah selama 7 bulan ini saya merasa kalau waktu saya tidak lama lagi. Saya melihat perubahan fisik saya seperti wajah terlihat pucat dan tubuh saya sempat turun. Jadi agak kurusan. Dari situ dalam menjalani aktivitas sehari-hari cukup terganggu, tidak bisa tidur. Sebab saya pernah juga membaca tentang tanda kematian seperti ada kedutan di bubun dan pusar-pusar dan selama 7 bulan ini saya ternyata merasakan seperti tanda tersebut. Dari situ saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar dapat diberikan panjang umur yang berkah dan bermanfaat. Selama ini saya merasa dalam menjalani hidup belum jadi pribadi yang baik. Saya bertobat untuk jadi orang yang diridhai. Namun perasaan saya selalu waktu saya seperti di ujung tanduk. Lalu kini setiap saya beribadah, sholat, tilawah rasanya entah kenapa hambar. Padahal sebelum kejadian yang saya alami, sekarang ini saya bisa merasakan nikmat beribadah, takut mati karena masih banyak kesalahan Ustaz. Dan di hati saya entah kenapa rasanya seperti sempit sekali. Kayak ada yang mengganjal. Saya sedih Ustaz, khawatir tergolong orang-orang yang munafik, tidak beriman. Saya enggak ingin Allah Ta'ala jauh dari saya. Salahkah jika saya berdoa untuk diberikan panjang umur dalam catatan, apakah ikut mati itu termasuk tidak beriman? Apakah takut mati itu termasuk tidak beriman? Dengan menentang Allah Ta'ala. Saya sendiri mungkin ini semua karena dosa yang selama ini saya lakukan. Apa yang mesti saya lakukan agar dapat hidayah, petunjuk oleh Allah Ta'ala? Saya ingin kembali ke dalam kondisi husnul khotimah. Baik, yang pertama adalah, pertama, jika kita bertobat, yakin bahwa dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian selalu tawakal dan beribadah, selalu ia karena budi yang lain mohon pertolongan kepada Allah untuk beribadah sebaik-baiknya, ya, sehingga kita kapanpun yang kita minta adalah husnul khotimah. Boleh saja meminta umur panjang dalam ketaatan, boleh saja, ya. Tetapi yang paling penting adalah husnul khotimah. Maka kita kalau memang merasa takut mati, yang harus kita persiapkan adalah amal soleh. Jadi ada dua hal yang membawa orang baik itu. Soal dia punya harapan besar kepada Allah, tapi dia membuat amal soleh, tidak masalah. Benar itu. Dia ingin surga, Allah pengampun, Allah penyayang, tapi dia ikut yang beramal soleh dia, tidak masalah. Ada orang yang sangat takut kepada Allah, tapi dia dengan takut itu membuat dia rajin salat, rajin beribadah, rajin baca Quran, melezati keimanan, belajar ilmu agama, memotivasi untuk beramal soleh, kebaikan, beriman, ketakwaan, itu benar, rasa takut yang benar. Tapi bila rasa takut membuat dia hambar, frustasi, ini tidak benar. Kalau ada rasa harap kepada Allah, Allah maha pengasih, tapi dia tetap berbangsiat, ini tidak benar rasa raja orang. Jadi yang penting di sini, apakah rasa takut yang kita miliki atau rasa harap? Yang terpenting, rasa itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Semakin yakin dengan kematian akan datang, maka kita selalu dekat kepada Allah. Kalaupun umur saya 2 hari, 3 hari, 1 jam, kita tetap bersikir, kita isti'anah dalam kebaikan kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Itu yang perlu kita persiapkan. Ya, karena walaupun kita minta umur panjang, akhirnya juga akan mati. Belum tentu juga umur panjang itu memang membuat baik amal kita. Tapi kalau berdoa di atas umur panjang dan ketakwaan, boleh saja. Ya, tetapi yang terpenting dari itu semua adalah husnul khotimah yang perlu kita cari. Maka kalau kita merasa sudah dekat umur, ya, yang penting kita berikan amal ibadah kita agar penutup dari hidup kita, ya, innamal a'malu bil khawatim, ya bil khawatimiha. Amal itu seseorang bagaimana ditutup usianya. Kalau dia dalam ketaatan, maka itu adalah hal yang terbaik bagi seseorang dalam umurnya. Jadi itu yang dapat kita jawab. Jadi rasa takut yang membuat orang semakin rajin bertakwa kepada Allah, beriman, beramal soleh, tidak masalah. Tapi rasa takut membuat orang terjadi frustasi, malas, ya, kemudian tidak ada gairah untuk beribadah, berbuat baik kepada orang lain, berimpak, ini tidak benar rasa takut itu. Ataupun rasa harap yang tinggi kepada Allah, ya, membuat dia terlena untuk beribadah, juga salah rasa harap itu. Rasa harap ingin surga, ingin dapat surga yang mulia, yang paling tinggi, ya, ingin dapat ampunan, ingin tidak dihisap di dalam kuburnya, segala macam, dihazab dalam kubur, segala macam. Dia beramal saleh maksimal, berpacu, itu benar rasa raja yang benar. Jadi intinya, baik rasa harap ataupun rasa takut yang ada pada diri kita kepada Allah SWT, yang terpenting, yang diiringi dengan amal soleh, bukan angan-angan semata atau sekedar rasa takut yang tidak memotivasi dia untuk beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita agar ikhlas dan ridho dalam menerima takdir sekalipun itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita suka? Ini sudah jawab kayaknya tadi. Soal qadarullah, ana pernah keguguran saat 2 bulan setengah. Saya itu ana belum hijrah dan mengenal sunnah. Ini terkena depresi karena merasa ana-ana meninggal gara-gara ana teriak sehingga ana-ana tersebut terserang jantung. Ana sudah bertobat, apa yang ana bisa kerjakan sehingga Allah memberikan takdir baik sehingga ana-ana yang kurang bisa diberikan syafaat oleh Allah untuk mengajak ana ke dan keluarga ke jannah. Anda dengar janin yang keguguran bisa Allah ridhokan untuk melakukan jazakumullah khairan. Baik. Si kalau sudah bertobat, sudah berharap itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan dianggap itu sebagai tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang menimpa kita, hal yang baik jika kita bersyukur, baik. Jika hal yang buruk kita bersabar, itu adalah baik untuk kita. Dan bukan berarti bersabar tidak berusaha ya untuk hal yang lebih baik lagi. Ya, bersabar, kita sakit bersabar, tapi tetap berusaha untuk berobat gitu. Jadi yang penting hubung dikaitkan. Intinya dalam semua hal ini adalah amal sebenarnya. Bersabar iya, tetap juga berbuat, beramal, berusaha. Syukur iya, tetap juga beramal. Ya, buktikan syukur kita dengan amal. Buktikan sabar kita dengan amal. Ya, tinggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Tidak boleh meratap, tidak boleh mengingat musibah yang telah berlalu lagi. Ya, harus memandang hal yang positif ke depan. Bahwa kita yakin Allah rahmatnya luas. Allah bisa memberi lebih banyak kepada kita dari apa yang kehilangan dari tangan kita. Nah, itu sebagai seorang muslim berhusnuzan kepada Allah dalam hidupnya ini. Demikian. pertanyaan yang masuk melalui chat ya. Ini ada pertanyaan terkait hadis yang masuk surga tanpa hisab, di antara cirinya adalah tidak berobat dengan kai. Lalu apa sunat dengan lasa termasuk berobat dengan kai, Ustaz? Wallahu alam, insyaallah tidak termasuk ya, karena itu menggunakan api. Kalau ini bukan api tapi strom kalau enggak salah ya, wallahu alam. Baik, demikian selesai pertanyaan di Q&A di apa? Di Zoom Pak Marento. Nah, Ustaz, sudah baik, tidak ada. Demikian. Hah? Sudah tidak ada. Baik. Demikian, wallahu alam, Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.